Akidah yang harus kita pertahankan adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada catatannya, tidak cukup orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, sebab sekarang ada ahli sunnah wal jamaah palsu. Barangkali pernah kita membahas di wadi yang di Kuningan sana, karena ada bagian akidah juga. Jadi orang tidak cukup mengaku dirinya Islam. Jadi ada orang datang kepada Anda, itu adalah juga, mohon maaf, yang ditanyakan ini adalah akibat dari tidak memperhatikan apa yang kita bahas pada saat ini. Salah pilih. Biasanya begitu. Tidak mementingkan, yang penting Islam saja. Oh tidak, kalau ada orang mau melamar putri Anda, tanyakan agamanya. Kalau dia sudah menjawab Islam, Islam apa? Dia harus berani ngomong. Kalau dia mengatakan yang penting Islam, itu adalah pencuri biasanya, pencuri akidah. Dia harus berani mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Lalu tidak cukup dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah apa? Harus ada lanjutannya. Asy'ariyah, harus berani ngomong Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau tidak berani ngomong itu, ahli sunnah wal jamaah yang palsu, yang dikit-dikit membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Bukan ahli sunnah. Tapi hanya pakai label ahli sunnah. Dan lanjutkan lagi ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah. Jadi empat label ini harus. Ahli sunnah, Islam, ahli sunnah wal jamaah, Sufi, apa? Asy'ariyah, Sufiyah. Baik, anggap saja barangkali benar apa yang ditanyakan ini. Seorang istrinya adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu yang biasa dengan sifat 20, yang ya seperti wadi ini. Tak taunya yang satunya berbeda. Berbeda ini ada bisa saja bukan ahli sunnah atau ahli sunnah palsu. Baik, dua-duanya. Ahli sunnah palsu adalah orang yang dikit-dikit membid'ahkan orang. Itu derajat fasik. Jadi kalau punya seorang yang fasik, suami yang fasik, karena menyesatkan orang, mengatakan orang-orang alim, orang-orang besar adalah orang-orang yang ahli neraka, ini ada kurang ajar kepada ulama. Jadi ahli sunnah wal jamaah palsu, orang yang anti kepada marhabanan, anti kepada, pokoknya dikit-dikit membid'ahkan itulah. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah palsu. Maka dengan perbuatan mereka, dengan lidah mereka, mereka bisa digolongkan sebagai orang fasik. Bahkan kadang sampai mengeluarkan kita dari Islam. Maka bisa saja mereka sudah keluar dari Islam karena omongan mereka. Tapi kita tidak mengatakan mereka keluar dari Islam. Tapi paling ringan adalah kita katakan mereka itu adalah fasik. Jadi karena fasik, seorang wanita boleh saja minta cerai. Dan tidak ada perlunya mempertahankan suami seperti itu kecuali kita bisa merubah. Seorang istri pun begitu, kalau istrinya sudah tidak baik, tidak benar, tidak perlu kita mempertahankannya dengan alasan-alasan anak dan sebagainya. Ini masih punya anak 2. Kalau punya anak 5 bagaimana nanti? Tambah kacau lagi ya. Jadi harus ada keberanian di dalam urusan kebenaran dan akidah. Nah kalau kita berpegang dengan prinsip ini, maka bisa saja karena Anda berprinsip maka suami Anda akan berubah karena mempertahankan. Jangan sampai kita mengalah karena suami Anda punya prinsip, kenapa Anda tidak punya prinsip? Nah ini kan salah. Kalau suami Anda tidak punya prinsip, Anda punya prinsip akan kebawa kepada Anda. Kalau suami Anda punya prinsip, ternyata Anda tidak punya prinsip, Anda kebawa. Kalau dia punya prinsip, Anda punya prinsip, tidak akan ketemu selamanya. Tidak ada alasan kecuali Anda punya prinsip. Coba Anda renungkan, Anda harus punya prinsip. Kalau suami Anda punya prinsip, lihat, selamanya tidak akan bertemu kan? Kalau tidak bertemu, kenapa dipertahankan? Satu. Atau Anda punya prinsip, suami Anda tidak punya prinsip. Kira-kira bagaimana? Suami akan ikut Anda. Untung Anda dakwah kepada suami Anda. Nah ini yang kita inginkan. Atau Anda tidak punya prinsip, suami Anda tetap punya prinsip mempertahankan apa yang ia yakini. Siapa yang kebawa? Anda kebawa, lihat. Gak ada alasan kecuali Anda punya prinsip. Kalau setelah Anda punya prinsip dan Anda coba untuk membawa suami kepada Anda. Tadi yang pertama istri ya. Masalah bercerita tentang seorang wanita ya. Wanita yang bertanya. Jadi harus kita punya prinsip. Bahwasanya akidah yang benar seperti ini dibawa ke majelis-majelis yang mulia. Perdengarkan di FM jika Anda masih ada, jika orang itu masih ada di sini. Kalau dia tidak mau, lah ini ada batasannya. Jangan sok jadi pejuang. Akidah itu akan tercuri begitu mudah. Tiba-tiba kita sudah terbawa kepada akidah ahli sunnah wal jamaah palsu. Jangan kita, yang penting kan kita hidup masing-masing. Oh tidak. Hidup dalam rumah tangga itu tidak hanya kebersamaan di dalam urusan menu loh ya. Tapi urusan akidah ini yang paling penting. Dan bagaimana ulama-ulama kita dicaci, orang tua kita dicaci, mungkinkah kita bisa harmonis? Apalagi amalan kita dicaci, dikatakan ahli bid'ah, Asy'ariyah adalah orang yang keluar dari Islam, Asy'ariyah begini. Tanpa disadari, kita itu dicaci. Mungkinkah kita hidup mesra, indah dengan orang mencaci kita? Ini adalah satu hal yang harus kita tegaskan. Jadi ajari sahabat Anda itu punya prinsip. Setelah punya prinsip, baru nanti mengajaknya dengan keindahan. Tentu itu, misalnya suaminya disendekatkan kepada kebaikan, atau barangkali dengan dibawa ke tempat majelisnya para ulama, atau diajak konsultasi kepada ulama, tapi jangan konsultasi tentang permasalahannya dengan permasalahan lain, tapi ulamanya dikasih tahu agar memberikan masukan yang halus bil hikmah. Bisa saja dengan cara semacam itu. Intinya sebagai seorang istri harus senantiasa ingin membawa suaminya kepada kemuliaan. Tapi kalau sudah berusaha dengan cara yang baik, dengan berbagai cara yang indah sesuai dengan hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah, kok masih belum bisa? Maka setelah itu harus ada batasannya. Jangan Anda mau jadi korban. Belum lagi Anda, Anda punya amanat besar di hadapan Allah. Kita punya amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak saja istri yang punya suami salah ya. Suami punya istri yang akidahnya beda. Akidahnya beda, jangan ngentengin. Yang penting kan saya laki-laki ngatur. Mohon maaf, kita tidak tahu sampai kapan kita bisa hidup. Mohon maaf. Anak kita 5 kecil-kecil kita mati. Ayo, akidah istri kita beda, anak kita ikut siapa? Maka jangan sombonglah kita kalau dalam urusan pendidikan ini. Allah bisa mencabut nyawa kita sewaktu-waktu. Maka dari itu, ini memilih pasangan sungguh luar biasa penting, penting, penting. Jadi tetap prinsip ada, tapi dalam mengajak kepada kebaikan adalah tetap gunakanlah akhlaknya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan keindahan, dengan kelembutan. Bawalah orang itu dengan keindahan sehingga mereka tidak terpaksa. Agama tidak dengan paksaan. Kalau agama dengan paksaan, dia tidak bisa istiqomah, akan cepat jenuh dan dia akan mudah meninggalkan kebenaran yang tidak mereka senangi itu. Wallahu a'lam bishawab.